Petik gitar tuk melupakan cerita lama tak juga silam. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki, tapi terlalu pahit untuk dikenang. Kisah itu selalu tetap terbayang. Terlalu pahit untuk dikenang. Trauma yang pergi. Ku tahu cinta tak harus menguasai. Ku tahu cinta tak harus memiliki. Tapi terlalu baik untuk dikenal. Kita itu selalu tetap terbayang. Terlalu baik. Kisah itu selalu tetap terbayang.